Via Poland! Wrak! Agnes, obok! Selamat sore. Nyanyi bareng ya. 30 menit di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama agar jarimu. RGE mungkin butuh. Hahaha.